24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku. Sedih hatiku selama ini, ku coba selalu tersenyum di depan mereka. Ku kan selalu ada untukmu, merawat menjagamu. Masa muda ku habis bersamamu. Ya Allah, ya Tuhanku, ku mengharap ridhamu. Dan ku tahu semua itu ada pada ridho orang tuaku. Terbalas kasih dan sayangmu. Ku kan selalu ada untukmu, merawat menjagamu ibu. Ku rela masa mudaku habis bersamamu. Yeah. akan selalu ada untukmu. Merawat menjagamu ibu, ku rela masa mudaku habis bersamamu.